Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan ini kita lanjutkan tafsir yang kita baca dan kita pelajari dari surat Ar-Rahman. Dan di pertemuan yang lalu kita sampai pada firman Allah subhanahu wa ta'ala يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض, setiap siapa saja yang ada di langit-langit maupun bumi, mereka semua memohon meminta kepadanya, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna awal ayat ini, yas'aluhu man fis samawati wal ardh, hai kata Syekh Utsaimin, yas'alullaha man fis samawati wal ardh. Nah, setiap apa yang ada di langit dan di bumi, mereka memohon, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga menyebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah, walladzi fis samawat hum al malaika, dan yang ada di langit-langit, para penghuni langit, mereka adalah para malaika. Allah azza wa jalla, mereka senantiasa memohon, meminta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memuji. Wa min su'alihim, dan di antara permohonan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, annahum, bahwasanya mereka, seperti Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat yang lain, wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Wastaghfirun, dan mereka senantiasa memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Para malaikat. Para malaikat memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma, ya Allah, amat luas rahmat dan ilmu-Mu mencakup segala sesuatu. Rahmat kasih sayang-Mu dan ilmu-Mu ya Allah mencakup luas, mencakup segala sesuatu. Maka minta mereka, faghfir, maka ampunilah, lilladzina tabu, bagi orang-orang yang bertaubat, wattaba'u sabilaka, dan mau mengikuti jalan-Mu ya Allah, waqihim, dan lindungilah mereka, jaga mereka, adzabal jahim, dari siksa neraka jahim. Ini di antara doa yang dipanjatkan oleh malaikat untuk yang beriman, untuk kaum muslimin. Para malaikat pun mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu Wataala. Syahidnya di sini, ini termasuk di antara ayat ini atau surat ini memperjelas firman Allah yang umum di surat Ar-Rahman yang sedang kita bahas tafsirnya, yas'alu man fis samawati, dan siapa-siapa yang ada di langit, mereka pun meminta Allah subhanahu wa ta'ala, memohon Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Malaika. Baik. Adapun wal ard, dan juga penghuni bumi, disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa su'alu ahli al-ard lillah isma, dan permohonan permintaan penghuni bumi kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi dua macam. Al-awwal as-su'al bilisanil maqal. Yang pertama memang memohon, meminta dengan lisanul maqal. Betul-betul lisannya berucap, memanjatkan, mengucapkan, melantunkan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza innama yakunu minal mu'minin. Ini hanyalah terjadi dari kaum mukminin. Fal mu'min yas'alu rabbahu daiman hajatah. Kaum mukminin, seorang mukmin selalu meminta kepada Allah tentang hajatnya. Li'annahu ya'lam annahu la yaqdiha illa Allah, karena dia yakin, tahu kalau tidak ada yang bisa memenuhi hajatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa su'alul mu'min rabbahu ibadah, dan ini permintaan seorang mukmin kepada Rabbnya adalah ibadah. Sawa'un hasala maqsuduhu am lam yahsul, kata beliau. Sama saja apakah tercapai maksudnya, terjadi dan dikabulkan permohonannya, atau belum dikabulkan, belum terjadi. Itu tetap dihitung ibadah, dan nanti jika dia ikhlas benar dalam meminta meskipun belum diijabahi, itu pun dicatat sebagai amal saleh. Dan Allah berikan balasan kelak nanti di yaumul qiyamah, di akhirat, di jannah. Fa idza qulta ya rab a'tini kadza fa hadhihi ibadah. Kalau engkau mengatakan wahai Rabb berikan aku ini, ya Allah aku meminta itu, ini ibadah. Sebagaimana terdapat dalam hadis, ad-du'a ibadah. Doa adalah ibadah. Hadis diriwayatkan Tirmizi, hasan sahih. Dan di sana beliau kemudian menyebutkan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhila. Dan berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian semua kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabai untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, saya dahulunya jahannam dahirin, kelak mereka akan masuk neraka jahannam dengan terhina. Syahidnya di sini, faqad Allah mengatakan di awal, ud'uni, memerintahkan, doalah kalian kepadaku. Di akhir ayat, Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, orang-orang, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, hadza dalil 'ala anna du'a ibadah, ini dalil menunjukkan doa itu ibadah. Karena Allah mengatakan, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Dan Allah mengancam, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, yakni sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku. Itu makna sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, ini menunjukkan minta kepada Allah, berdoa kepada Allah itu ibadah. Dan orang yang tidak mau berdoa, tidak pernah minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepadanya. Selain di ayat ini diancam, sayadkhuluna jahannama dakhirin, kelak mereka akan masuk neraka jahannam dengan terhina. Sebagaimana mereka menyombongkan diri dan tidak mau menghinakan diri di hadapan Allah, al-jazaa' min jinsil amal, sebaliknya. Maka balasan kelak nanti di yaumul qiyamah mereka akan terhina. Ketika mereka tidak mau menghinakan diri di dunia, di hadapan Allah, merasa fakir, merasa lemah, merasa butuh, dibantu, ditolong oleh Allah, diberi. Merasa fakir di hadapan Allah, tidak mau menghinakan diri di hadapan Allah, kelak nanti mereka akan terhina. Yaumul qiyam. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man lam yad'ullah yaghdab 'alaih. Barang siapa yang tidak pernah mau berdoa, meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Ya Allah, Allah akan murka kepadanya. Maka seorang mukmin, seorang muslim, setidaknya dalam sholat, dia berdoa meminta ihdinas siratal mustaqim, untuk dia resapi hal ini. Begitu pula dalam rukuk, sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma firli, salah satu bacaan doa. Begitu pula dalam duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli, Rabbighfirli, dan sebagainya riwayat Rabbighfirli, warhamni, wahdini. Al-muhim meminta berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika min jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Ini semua doa masalah, doa permohonan, doa permintaan kepada Allah, itu semua ibadah. Ya. Dan di sana juga doa ibadah, doa selain doa masalah, betul-betul meminta dengan bentuk Rabbi irzuqni, ya Razzaq irzuqni, berikan aku rezeki. Allahumma rahamni fa innaka arhamar rahimin. Ya Allah rahmati aku karena Engkau yang Maha Rahmat. Allahumma firli fa innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah ampuni aku karena Engkau yang Maha Pengampun. Selain doa dengan seperti ini, orang yang memuji Allah dengan tasbih, dengan takbir dan seterusnya, atau hawqalah, la haula wala quwata illa billah, dengan zikir-zikir yang ada, itu pun terhitung doa, tetapi doa ibadah. Doa masalah, doa ibadah. Maka demikian ini, di jenis yang pertama dilihat dari hal ini, doa dengan lisanul maqal, dengan bibir, doa dengan lidah, doa dengan mulut, doa dengan ucapan-ucapan kita, ini doa ibadah. Tentang hal ini, maka ini hanya dari muslimin mukmin dan yang diterima. Adapun yang kedua, an-nau'ut tsani, doa bilisanil hal, berdoa memohon kepada Allah dengan lisanul hal. Lisanul hal yakni dengan kondisi dia. Meskipun dia tidak mau, dia tidak mengucap, tetapi mau tidak mau, sadar atau tidak, kondisi dia, keadaan dia itu tidak bisa tidak mengarah kebutuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini, wa huwa anna kullu makhluq muftakirun illallah. Semua makhluk itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama saja dia mengakui ataukah tidak, dia itu butuh kepada Allah. Sama saja dia beriman atau tidak, maka dia itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman tidak mau beriman, dia percaya atau tidak, dia itu tetap apa? Dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menguasainya. Mau mengakui atau tidak? Apakah dia mau mengakui atau tidak? Dia itu tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis yang pertama, mukminu, mereka mengakui. Mereka mengimani. Kalau saya ini lemah, kalau kami ini lemah, kami ini fuqara, kami ini tidak mampu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian, nasallallahu alaihi wasallam minhum. Kita mohon kepada Allah untuk menjadikan termasuk mereka hamba-hamba Allah yang mau merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meminta keutamaan dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, merasakan betapa banyak kekurangan dan kesalahan kita dan tidak bergayanya kita tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita minta, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami minta tolong. Nasta'in. Menunjukkan bahwasanya tanpa aunullah, tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa apa-apa. Menghafal, membaca, melihat, berjalan, menolong, memberi, mengangkat, dan seterusnya, tidak akan kita bisa. Waladhi adhaka wa'afka, dialah Allah yang memberi, menjadikan orang tertawa dan menangis, menjadikan orang senang dan sedih. Maka mereka minta kepada Allah. Jenis yang pertama dengan lisanul maqal, dia meminta, memohon kepada Allah. Adapun yang kedua ya dengan lisanul hal, meskipun dia tidak mau mengucapkan dan mengakui dia butuh kepada Allah, ya Allah ila rahmati, tetapi kondisi dia itu menunjukkan dia butuh kepada sesuatu, butuh kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya. Fal kufar madalan, contohnya orang-orang kafir, yang duruna ila al-ghayb an-nazil minas sama, mereka melihat dan menanti adanya turun hujan. Kalau terus-terusan kering, ya mati tanam-tanaman kami. Meskipun dia ateis, meskipun dia kufar, dia berharap hujan turun. Wa ila nabatil ardh, tumbuhnya tanam-tanaman. Wa ila sihatil hayawan, sehat hewan-hewan ternaknya. Wa ila kasratil arzak, dan demikian diberikan rezeki-rezeki. Wa hum ya'lamun innahum la yastati'una yajidu dzalika bi anfusihim, sementara mereka sendiri mengakui, meyakini mereka sendiri tidak bisa membuat itu. Jadi sepintar apapun dia, tidak bisa dia menurunkan hujan. Sekuat apapun dia, tidak bisa dia menciptakan atau membuat tanam-tanaman tumbuh. Sepintar dan secerdas apapun dia, tidak bisa dia apa membuat hal-hal ini. Matahari muncul, kemudian mematangkan buah-buahan di pohon, menumbuhkan bibit-bibit tunas tanaman dengan turun hujan. Dia sadar tidak bisa ini semua. Padahal itu semua yang mengaturnya adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka secara tidak langsung dia akui, tidak dia akui, dia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut lisanul hal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yas'aluhu man fis samawati wal ardh." Dialah Allah yang semua penduduk langit dan bumi memintanya, senantiasa memohon memintanya. Apakah dengan lisanul hal atau lisanul makan? Oleh karenanya, Syekh As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya beliau menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal ghaniyyu bi dzati, Allah yang maha kaya dengan zat-Nya, an jami'i makhluqatihi, dari seluruh makhluk-Nya. Allah maha kaya, ghaniyyun 'anil 'alamin, tidak butuh atas seluruh alam. Sekalinya semuanya tidak ada yang mau beribadah, tidak ada yang mau taat, Allah tetap maha mulia, maha kaya. Sebagaimana pula semua mereka taat dan tunduk kepada Allah, tidak menambah kemuliaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha mulia, Allah tetap maha baik apapun yang dilakukan makhluknya. Tetapi Allah menghendaki mereka semua dalam kondisi taat, baik dan masuk jannah. Wa huwa wasi'ul jud wal karam, Allah maha luas kedermawanannya, kemuliaannya. Allah maha kaya, tidak butuh mereka. Tetapi sebaliknya, kata Syekh rahimahullah taala, fa kullul khalqi muftakiruna ilaih. Semua makhluk fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunahu jami'a hawaijihim, mereka memintanya pada seluruh hajat-hajat mereka, bihalihim wa maqalihim, baik dengan keadaan mereka. Ini yang disebut tadi lisanul hal, ya, bagian nomor berapa? Nomor 2, lisanul hal. Baik dengan lisanul hal, lisanul hal itu kondisi mereka, ya, keadaan mereka, meskipun mulutnya tidak berucap, maupun wa maqalihim, ataupun lisanul maqal, maupun mereka meminta kepada Allah dengan lisan mereka, minta ya Rab ifirli, ya Rab izani, a'tini, ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ifirli, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma arhamni fa innaka anta arhamar rahimin, Rabbi firli wali walidayi, dan seterusnya dari seluruh hajat-hajat mereka. Ataupun tadi lisanul hal, dia belum mau atau tidak mau menghinakan diri di hadapan Allah, belum mengucapkan doa memohon kepada Allah dengan lisan makal mulutnya, tetapi keadaan dia itu mau tidak mau mengisyaratkan kesan. Ketika sakit, orang mengharapkan kesembuhan. Kemudian seberapa pun canggih alatnya, teknologinya, kesehatan, seberapa pun dianggap mujarab obatnya, seberapa pun ahli dokternya, dan ada pengalaman-pengalaman berhasil, keberhasilan sana sini, dia coba memakai obat ini sudah bertahun-tahun, kemudian yang seterusnya dan seterusnya, maka dia mengharapkan kesembuhan. Meskipun dia terkadang tidak mengucapkan hal ini, ya, seperti Al-Kufar, tetapi kondisi dia itu mengarah kepada permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja yang diterima oleh Allah, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, muslimin mukminin, yang mereka mengimani dengan kalbu mereka akan adanya Allah Subhanahu wa taala, mujibud da'wah, mujibud da', yang mengijabai doanya orang-orang yang berdoa, dan mereka iringi setelah itu dengan usaha doa, berobat dan seterusnya, dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman terhadap takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin akan ada kehidupan setelah ini, dan ada hikmah di balik sakit, di balik kematian, di balik segala apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan tersebut. Karena kita tidak tahu orang tersebut kalau sembuh jadi tambah baik atau tidak. Orang tersebut kalau diberi umur panjang masih tetap istiqomah husnul khatimah atau tidak. Orang ini kalau diberi kelebihan rezeki akan semakin ingat bersyukur kepada Allah, atau justru sebaliknya semakin takabur, ujung foya-foya, dan lupa akan hak Allah. Allah maha tahu. Maka seorang mukmin berdoa memohon kepada Allah akan kemaslahatan mereka, hajat-hajat mereka di dunia, mereka minta. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas jasa di berikutnya, wala yastaghnuna anhu tarfata 'ainin. Dan mereka tidak bisa, tidak butuh. Yastaghnun. Mereka tidak bisa merasa tidak butuh. Tidak bisa jika ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala tarfata 'ain, baik sekejap mata pun. Wala aqalla min dzalik, bahkan lebih kurang daripada itu. Demikian kata Syekh Rahimah Ta'ala. Dan ini juga isyarat, di sana ada dalil-dalil yang menjadi dasar ucapan beliau ini. Beliau seorang alim muhasyir. Dalam doa dikutipkan Nabi SAW berdoa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain. Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah, kasih sayangmu lah yang aku minta, yang aku harapkan. Allahumma rahmataka arju, kasih sayangmu ya Allah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfat ain, maka jangan pernah engkau serahkan diriku kepadaku sendiri ya Allah. Tidak bisa. Tanpa kekuatan dari Allah, kita enggak bisa tegar menghadapi berbagai fitnah-fitnah, syubhat maupun syahwat. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa melaksanakan salat. Bukan hanya tidak mampu. Tidak mampu sujud, tidak mampu rukuk, tidak mampu bahkan menegakkan tulang punggung, bahkan bisa jadi tidak mau untuk sholat jika bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini betul-betul dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling paham tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian doa Nabi alaihi wasallam. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, rahmat kasih sayangmu lah yang aku harapkan. Karena jika Allah telah merahmati hambanya, maka Allah memberinya hidayah kepada segala kebaikan, dan Allah menjaganya, melindunginya dari segala kejelekan, dan Allah ampuni dari yang telah lalu-lalu, dari dosa kesalahan. Maka dengan rahmat Allah, seorang mendapatkan hidayah, maghfirah, ampunan, keridhaan, kasih sayang Allah SWT di dunia dan di akhir. Doa yang pendek, ringkas, tetapi mencakup segala sesuatu. Nabi SAW mengatakan, Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan. Sehingga dengan rahmat ini diampuni dosa saya yang telah lalu, diberi taufik kepada yang berikut-berikutnya di dunia, hingga dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Fala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan janganlah engkau la takilni. Janganlah engkau serahkan aku kepada diriku sendiri. Karena jantung kita bisa berdetak, kita bisa bernafas setiap saat, kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikianlah memang kita. Banyak lalai, banyak lupa. Namun demikianlah fungsi tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling wasiat mewasiatkan dalam kebenaran, dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Wasiat mewasiati dalam kebenaran, al haq mir rabbik, kebenaran dari sisi Rabbmu, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka demikian kita dapat banyak faedah dan diingatkan dengan kajian-kajian Quran, tafsirnya, dan kajian-kajian hadis dengan syarah sunnahnya. Maka di antara faedah besar, kita diingatkan tentang hal-hal tersebut yang mungkin kita lupa, kita mungkin lalai, dan diingatkan tentang hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling tahu dan paling menjaga tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para sahabat. Mereka ikut mendendangkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara' ibn 'Azib yang diriwayatkan Bukhari, ketika mereka menggali parit khandaq, mereka sambil menyatakan selain Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah, fansuril ansar wal muhajirah. Nabi mendoakan, ya Allah, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Maka tolonglah sahabat-sahabat muhajirin maupun ansar. Para sahabat menyatakan, Allahumma wallahi mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina wa anzil sakinatan alaina, dan seterusnya di dalam riwayat Bukhari. Ya Allah, kami tidak bisa dapat hidayah. Baik. Wallahi laula an seandainya bukan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kami, mahtadaina lallallah mahtadaina wala sallaina ya wala tasaddaqna. Kalau bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan dapat hidayah, tidak bisa salat, tidak bisa bersedekah. Maka demikian Rasul dan para sahabat adalah orang-orang yang paling mengetahui dan mengerti tentang hal-hal ini. Bahkan disebutkan dalam ayat, orang-orang kafir kalau sudah terjepit, orang-orang musyrik, jadi yang mereka mengimani Allah tapi juga mengimani selainnya, minta kepada Allah tapi juga minta kepada sesembahan lain selain Allah. Pernah kita sebutkan, ada pun minta kepada orang dengan syarat-syaratnya, ya boleh, minta tolong. Nabi SAW pernah minta kepada istrinya, ya Aisyah, nawilini al-kumrah minal masjid, ambilkan aku sajadah yang ada di masjid. Nabi minta tolong diambilkan sajadah di masjid. Hadir qadir, Aisyah hadir ada dan qadir mampu melakukannya. Ini dua syarat ringkas. Bisa kita lihat, ada pun seorang itu hadir di hadapannya, tapi kita minta, ya fulan tolong ampuni saya, jauhkan saya dari neraka. Siapa fulan sehingga bisa, ya syekh, ya wahai guru saya, wahai wali fulan, tolong masukkan saya ke surga. Ya subhanallah, syirik akbar. Ini syirik besar. Tidak diminta seperti itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia meskipun hadir di depannya, hai, hidup, tapi dia tidak mampu melakukan hal semacam itu. Bahkan para sahabat pun ketika paceklik dan mengharapkan turun hujan, mereka minta, sahabat ada yang minta kepada Nabi SAW, itu pun, ya Rasulullah, taib, is'alillah an yuhithana, ya Allah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hujan kepada kami. Aqama qala radhiyallahu anhu. Nabi SAW berdoa, Allahumma afina, Allahumma afina, ya Allah, doa berikan turun hujan kami, dan seterusnya. Sepeninggal Nabi SAW, para sahabat tidak melakukannya. Ke makam Nabi SAW, tapi datang ke paman Nabi SAW, Abbas bin Abdul Muttalib, di masa paceklik Umar bin Khattab sepeninggal Nabi SAW. Dan mereka pun minta kepada Allah, Umar, Allahumma inna nas'alukal ghaiz bidu'ai ammi nabiyika, ya Allah, kami minta turun hujan kepadamu juga melalui perantara doa paman nabimu, dan seterusnya. Dan hal-hal yang semacam ini dibahas di kitab-kitab akidah. Al-Muhim, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak heran pada seorang muslim dan mukmin, tetapi bahkan seorang musyrik pun ketika dia terdesak, yang biasanya meminta kepada Allah dan juga selainnya, tiga dalam satu, atau ini dalam sekian, atau berhala yang sekian banyak, Lata, Uzza, Manat, dan berbagai macam berhala di sekitar Ka'bah. Tetapi ketika mereka berlayar ke lautan, kemudian datang badai, hujan deras, dan badai kencang mengombang-ambingkan kapal mereka, dan mereka mengkhawatirkan maut, kematian di hadapan mereka, maka mereka otomatis hanya meminta kepada Allah dan melupakan selainnya. Disebutkan oleh Allah, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'allah mukhlishina lahu ddin. Dan ketika menerpa mereka ombak, terus demikian besar ombak badai mengombang-ambingkan mereka, da'allah mukhlishina lahu ddin, mereka berdoa ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian orang kemudian lupa ke sana kemari, kemudian ritual sesajen ini ke sana kemari, ya. Namun ketika bencana, ketika terdesak, ya Allah, semua begitu. Karena ini fitrah manusia. Maka demikian ini apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala juga termasuk yas'aluhu man fis samawati wal ard. Dialah Allah yang dimintai oleh segala apa yang ada di langit-langit maupun bumi. Kullu yawmin huwa fi sya'n, di setiap harinya dia berada dalam urusan, dalam kesibukan. Dan di sana dinukilkan banyak dari sejumlah atsar salafus salih, sahabat maupun tabi'in. Kemudian dikumpulkan, disebutkan oleh Syekh Sa'di di sini. Syekh Sa'di mengatakan apa maksudnya kullu yawmin huwa fi sya'n, setiap harinya, di setiap harinya dia, yakni Allah, berada dalam kesibukan urusan sya'n. Ini beliau mengatakan yughni faqiran, memberi kecukupan orang yang kebutuhan, wa yujbiru katsiran, demikian menambal, memperbaiki orang yang membutuhkan, yang terpatahkan, entah dia sedih, entah dia putus asa, kembali muncul asanya, harapannya, wa yu'ti qauman, memberi satu kaum, wa yamna'u akharin, dan mencegah yang lainnya, yang lain belum, ini nanti atau tidak. Wayumi itu wayuhi, menghidup mematikan yang ini, menghidupkan lagi yang itu, lahir. Wayarfa'u wayakfir, Allah mengangkat yang ini dan menurunkan yang ini. Yang satunya naik jabatan tinggi, yang satu dulunya ditinggikan, ditopokkan, direndahkan. La yusbilu sya'nun sya'an, tidak tersibukkan oleh urusan apapun. Apa yang Allah lakukan? Kita nanti sejenak pada adzan insyaallah. Tapi di antara beberapa asar atau riwayat terkait dengan ayat tadi, barang siapa ingin melihat lebih banyak, bisa dilihat di Tafsir Ibnu Jarir, Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari rahimah ta'ala, dan Al-Hafidh Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala. Ibnu Kathir menyebutkan annahum yas'alunahu hadha ikhbarun an ghinahu amma siwahu waftiqarul qala'iki ilaihi fi jami'il anam. Ini merupakan pengabaran dari Allah tentang kemahakayaannya dari selainnya, dan betapa fakirnya kebutuhan para makhluk kepadanya di setiap waktu. Wa annahu yas'alunahu, dan bahwasanya mereka mohon kepadanya, bilisani halihim wa qalihim, baik dengan lisanul maqal atau lisanul hal, sebagaimana tadi. Wa annahu kulla yawmin huwa fi sya'an, dan bahwasanya setiap harinya Allah SWT berada dalam urusan. Dan disebutkan di sana asar dari sahabat Ibn Abbas ataupun tabi'in, Qatadah, kemudian Mujahid dan yang lain-lainnya. Bahkan disebutkan Ibnu Katsir riwayat marfu dari Nabi SAW dari jalur Ibnu Abi Hatim, dari ayahnya Abu Hatim Ar-Razi, terus dengan sanadnya sampai kepada Ummu Darda dari Abu Darda, sahabat Rasulullah SAW, dari Nabi SAW, terkait dengan firman Allah kullu yawmin huwa fi sya'n. Kalau dinukilkan Nabi mengatakan min sya'nihi, termasuk urusan Allah adalah an yaghfiru dhanban wa yufarriju karban wa yarfa'u qauman wa yadau akharin. Allah mengampuni dosa, Allah memberi jalan keluar orang yang kesulitan, Allah mengangkat sebagian kaum dan meletakkan kedudukan suatu kaum yang lainnya. Ini diantaranya disebut marfu, dan bisa disebutkan beberapa jalur. Begitu pula disebutkan di sana hal-hal yang selainnya dari atas sahabah maupun tabi'in, ya, dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak tersibukkan dan tidak terkena dengan rasa letih, kantuk atau yang selainnya, dengan atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan sanafrugu lakum ayyuhat taqalan. Begitu kelanjutannya. Ya. Kelak kami akan, yakni menghadapi kalian secara khusus, yakni ada waktu khusus, nabrugu lakum, kami akan khususkan waktu untuk kalian, wahai ayyuhat taqalan, wahai dua makhluk, yakni dua taqalan, yakni manusia dan jin. Sanafrugu lakum ayyuhat taqalan, ini apa yang disebutkan? Adapun sekarang, secara tidak langsung maknanya atau jurimin, annahul an masyghul wa sayafruq. Adapun saat ini, jika di dunia, Allah Subhanahu wa taala sedang tersibukkan dengan banyak berbagai urusan. Dengan tanpa keletihan, dengan tanpa kepenatan, dengan tanpa kebosanan, dengan tanpa kelemahan apapun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, mematikan, menyembuhkan, menurunkan sakit, menurunkan obatnya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat, menurunkan jabatan seseorang, memberi kecukupan dan mencabut kekayaan dan terus ini dan itu. Tetapi nanti sanafrughu lakum, kami nanti akan khusus tentang kalian ayat taqalat, yakni al-jin wal ins. Dan ini sanafrughu lakum di sini kata Syekh Muhammad min at-ta'dhim dari dan sebelum itu disebutkan fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadzdziban, atas nikmat Rabbmu manakah kalian mendustakan, yakni karena Allah Subhanahu wa taala telah mengurusi berbagai urusan termasuk urusan kalian, maka atas nikmat-nikmat manakah kalian yang kalian dustakan, yakni wahai segenap manusia dan jin, Allah yang mengurusi seluruhnya. Sanafrughu lakum ayyat taqalat, setelah nanti kami akan yakni khusus memperhatikan atau menghadapi urusan kalian wahai manusia dan jin. Ini yang dimaksud adalah hadihi jumlah wa'idiyah tu'abbiru bihal Arab, merupakan suatu kalimat ancaman yang biasa disebutkan oleh orang Arab. Wal Qur'anul Karim nazala bi lughatil Arab, dan Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Sehingga ketika disebutkan seperti ini, sanafrughu lakum, yakni kami akan buat perhitungan dengan kalian nanti. Sekarang enggak bisa. Tapi nanti kami akan khususkan waktu untuk kalian. Ini yang dimaksud adalah ancaman wa'idiyah. Sanafrughu lakum ayyat taqalan, yakni al-jin wal ins. Innama wujihadal wa'id ilayhima li'annahuma manatut taklif, dihadapkan hal seperti ini kepada mereka berdua karena mereka yang diberi beban syariat. Adapun pohon-pohonan, hewan, seterus tidak. Namun manusia dan jin, mereka yang dihitung akan dihisab amal catatan mereka. Beratnya hisab sampai-sampai orang yang bertakwa orang salih mengkhawatirkan kondisi mereka dalam keadaan seperti itu. Yani Abu Bakar Siddiq, ya laikani kuntu khairan, duhai kiranya seandainya aku jadi seekor burung saja, terbang ke sana kemari cari makan, membuat sarang dan mati, wala hisab, dan tidak ada hisab lagi. Maka jika sedemikian orang-orang saleh yang mereka banyak berbuat kebaikan dan jauh dari dosa, mereka mengkhawatirkan diri mereka, teorinya semestinya kita jauh lebih mengkhawatirkan diri-diri kita. Tetapi demikianlah karena keimanan mereka jauh di atas kita. Demikian sedemikian banyak kebaikan mereka, namun mereka mengkhawatirkan diri mereka, mengkhawatirkan yaumul hisab. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan tentang ayat ini. Ya. Begitu pula ayat-ayat yang setelahnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.